kita jalani, bersama kita menanti, dedasi kita diuji, oi sayang. Banyak buruknya kita jalani, bersama kita menanti, dedasi kita diuji, sama.